Wahyu pasala si gue nekek dududu ke kolnye. Hula so gue wasi nyasoe nasim ke Yohua wasi strompet ke. Ode giwat manulus jesi ke yate lamak te ibonnyo. Hula so gue wasi nyaso manus liat matoha nyasoe nat ke. Neke nyasoe nasim ke Yohua wasi strompet ke. Desi ke bonyo katos ftun ke itma dia yos lait ke ilas merke kahane. Desi yo malmata gyu mak kuskus ranal tike. Kuskus neke gyala gyos kehe ike. Ralma arguseta holholat kuran demdem wa lemata lautal kadem nuanak kene. Kes kesen weke ftun desi ke nen moyal kuskus desmia lia katol holat kuran demdem wa lemata lautal kadem nuanak desi. Ode giwat holholat kurandes kim lakat bonyo. Agek duduhan kek biatik gios kurandes mio. Kola dene rahai kuak muak duduhan ke lanak sialik ne. Mak duduhan desi ke giete tase gue. Male marian. Ode tato se ilait nemo keler kokbo. Ode lari harer betik ros agek duduhan des mio ribun sirak sialik. Marorwe ilas merke kahane. Ode hula so gue yal haret ke tilarif desi krema rala masun gue tiri re. Kola dene sakdo ire rakut iri re mo kisunuk sialik ne. Keske hula so gue bue talarif desi krema ke terah nutuka situat nyeyo auk tahine kre. De larif desi kre musti mo rala iria nyaso manus liay tare. Lema rala tan meterai manus hula so gue tiso utare ne. Ma masun gue kdian sirar mesan bo. Ode hula so gue biwe talarif desi kre dakon ma ke tertabahun wa ir desi kre. De rala sirma isi tarek sunni ni hul ke nasim. Ma argo man ksun sunu ke aduk. Ma kola dene sakdo gie ikut ya sirne. Ode tihul desim desi ke ir desi kre erbu marmat. Keski de lema bisa marmat. Salimat nyat ke sosoti sirang gora. Ode laris desi kre tato sirmo rola dene kuda rasosan sirma anatiram diriatne. Ode nanggeit ma kola dene sulsulwa bliawan kunkunje ma kimin tiu sutak hatunare. Ode huno matat kola irire. Ode hukatare narnar kola wamfetare hukatare. Ode nisi tarem nas kola singa ke nisinare. Ode hona krabit nutanare ma gete tarkatare. Ode gyo atar nem, des yo anitarek duduke kola ne kuda nare rahait kere take ma tiram diriat mo kisor bupne. Ode ikutarem nas kola dene sakdo ire ikutare, ode ek bien tui racun ke. Ode amal gyo tareki minti ikut desi kre, maral maral airi rema isi tarek sunni ni hulke nasim. Ode larih ne kre rakawait raja mahyare tasir, maraja neke ini ihare tati kuran dem-dem wa lemata lautal kadem nanak kene. Larih nekre wait raja desi ke, titelibra nike, neker halia nikeo Abaddon. Klala titel yuna nike, halia nikeo Apollyon. Ema den je masunlan mamuna kene mak siakut bade. Klala masunlan matoha masunlan mamuna ke, neke masunlan ke narune, ne anak imane. Hula sogi wasi nyaso nemke Yohua wasi strompet ke. Ode giwat hula sogi wasi nyaso matoha nyaso enasim ke. Neke nyaso nemke Yohua wasi strompet ke. Desi kebo nyok tomo lutel keit. Mak betik Yosia he ala sorsorut enat maminti meja ratun nat mahonam telas ketike. Meja neke rala toha bliawan ke, ode kimin tihula sogui wasi lulululme. Ode tel-tel desk tianuk tihula sogui wasi nyaso nem mau strompet des miak biohe. Ntunika hula sogui wasi nyaso de ata radalun sirti sahlan efrat des. Nyaso deat desi kre, neke nyaso radalun sirki tajamo, sewo, hulo aina ana hula sogui tunike. Denje giwat jamu sewo hulo aina hula sewitu nike kiditi. Desi ke bonyo nyaso nem desi ke tunik nyaso deat radalun desi. Ma nyaso deat desi kre, rma martabahunwa irgenen masirit tilas merke kahane. Odek tomo lu tel-tel ke itma klios wohe, sulat masai kudah ma tiram diriat neke, ari-arit ke, yut ke at kue narusir. Den jetik telah hula suwi susumaya dues, desi ke okato sulat masai kudah desi kre, Masuldat desikre erhonaka rabit nutanare magete tarkatare. Neke duma mermerkola agekam diri kene. Ode duma molmolkola hatua permata ke. Ode duma kunkunkola belerang ke. Ode kuda desikre usutak hatu nare kola singa ke usukek hatu ke. Ode age georg duduhan kek betik giosya hatare. Tiabal belerang kek betik giosya hatare dakun. Den je masunde telwa mabetik toha kuda desi kreha hatarene. Nekek miamak tiabahun wa irgenen maserit tilas merkek hahane. Masunde telme, neke agye, odek duduhan ke, ode belerang ke. Kali kuda desi kre amal gya utare ki minti hahatare, ode ki minti ikutare dakun. Kali ikut desi kre kola nike, magyuti airi remai sitarek sun. Keskede irsyalika masun detel nelema kita bahun wasirne. Ne kelemar bumar tu nikwai to tatiat mesmesa nareba. Ode lemar amresti rasam bayan tingges kwa urene. Tiabala adara bliawan kun kunyo bok-bok. Adara solyo. Adara hatwo. Adara aun nekre. Biar madar nekre lemar mata kit. Ode lemar tomolu. Ode lemar laku tarhedakun. Ode lema romar tu nikwai to tatiat rata bahun wiri reneba. Ode lema romar tu nikwai moho keran al marabiata iri reneba. Ode lema romar tu nikwai tela atiata wamfet ke inor wamwangi idde yala to tatiat tit neba. Ode lema romar tu nik namet ke badakun.